Ha. Suami guna wang isteri naik haji, apa komen? Ha. Dia guna wang isteri dia. Tak ada masalah. Wang isteri ni kalau dia bagi kat suami, halal tak suami guna? Nah, halal tak? Halal. Ada? Tanya wang dia ni. Kita suami miskin kahwin dengan isteri kaya. Suami gaji RM450 sebulan, bawa reba bas mini. Isteri bawa kapal terbang Air Emirates $45,000. Faham? Sebulan. Kaya lah isteri. Nah, jawabnya isteri pakai kereta BMW 7 Series. Nampak? Oh, suami Honda Cut 70 siri. Ha. Bila kahwin jadi isteri dia, dia boleh naik dok kereta suami isteri dia. Boleh lah, pasal isteri dia. Isteri dia ada banglo 8 tekak. Ha, 7 orang duduk, 1 tekak pukul layang. Ha. Kaya jadi. Suami boleh tupang tak? Ha, boleh. Apatah lagi kalau wang isteri bagi ke suami. Eh, nampak? Boleh tak? Tak ada masalah. Dia terganu ada seorang perempuan, dia kahwin dengan budak muda yang tak ada pekerjaan. Dia mau lewat dah 39. Nah, dia suruh orang cari jodoh, dapat seorang orang muda, tak silap umur 24. Nah, budak ni tak ada kerja, dia tanggung budak ni. Jadi isteri suami dia. Nah, ha, perempuan ni gaji dia basic RM450,000 sebulan. Faham? Ha. Rezeki dia. Betul tak? Hadiah anniversary setahun perkahwinan Nissan Skyline GTR 35. Ni cerita betul. Cerita betul. Baik punya bini. Faham? Ha. Dok dang kaku.